قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي آثاره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسنى إن شئت سهلا. Imam Nawawi mencantumkan judul di dalam Sahih Muslim ini, Babun Mathalul Munfiq Wal Bakhil. Bab perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bakhil. Tiga hadis yang kita dengar tadi adalah memberikan kepada kita perumpamaan orang yang berinfak, orang yang bersedekah, dan lawannya adalah perumpamaan orang yang tidak bersedekah atau bakhil. Hadis yang tiga hadis tadi satu sama lainnya saling melengkapi dan saling memberikan penjelasan. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol: mathalul munfiq wal mutasaddiq. Perumpamaan orang berinfak dan bersedekah. Dalam hadis yang kedua, mathalul bakhili wal mutasaddiq. Sama dengan hadis yang ketiga, mathalul bakhili wal mutasaddiq. Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah. Kamathali rajulin alaihi jubbatani au junnatan. Seperti seseorang di atas dirinya ada dua jubah atau dua baju perang. Kalau dalam hadis yang berikutnya, kamathali rajulaini alaihima junnatani min hadid. Perumpamaan dua orang yang masing-masing mereka memakai baju perang dari besi. Min ladun sudiyihima ila taraqihima. Baju yang dipakai ini dari susunya ke lehernya. Taraqi itu adalah tulang yang ada di leher. Fa idza arada al-munfiq. Apabila orang yang berinfak, wa qala al-akhar, yang lain mengatakan idza arada al-mutasaddiq. Apabila orang yang mau bersedekah itu ingin bersedekah, ayyata saddaq, ingin bersedekah, sabagat alai aw marrat, maka bajunya ini menutupi tubuhnya, melebar Dalam hadis yang kedua dan yang ketiga, qad turrat aydihima ila sudiyihima wa talaqihima, yakni tangannya, kedua tangannya ya mendesak ke susunya dan kedua tulang di lehernya. Jadi berarti terdesak begini. Faja'al mutasaddiqu kullama tasaddaqa bisadaqatin imbasatat anhu. Maka orang yang bersedekah, setiap kali ingin bersedekah, baju perangnya ini terbuka, melebar, imbasatat, hatta tughashi anamilahu wa ta'fu atharahu, sampai menutup kakinya, yakni jari jemarinya, wa ta'fu atharahu, dan sampai menghapus bekas dari jalannya, enggak kelihatan jalannya. Apa tidak kelihatan tapak kakinya ketika dia berjalan karena dihapus karena terlalu panjang. Dalam hadis yang ketiga, idza hammal mutasaddiq bisadaqatin ittasa'at alaih. Apabila orang bersedekah ingin, punya keinginan untuk bersedekah, maka pakaian yang dipakai tadi melebar, lapang. Hatta tuwafi atharahu, sampai dia menghapus bekas jalannya. Kalau dalam hadis yang pertama ada susunannya yang telah majukan atau yang dibelakangkan, maka hatta tujinna bananahu wa ta'fu wa atharahu, sampai menutup jari jemarinya dan menghapus bekas jalannya. Itu perumpamaan orang yang bersedekah. Wa idza arada al-bakhilu an yunfiq, apabila orang yang bakhil ingin berinfak, qalasat alaihi ay inqabadat, qalasat itu mengecil ya, mungkin kalau bahasa kita memuai dan mengecil. Kalau melebar dia memuai, semakin besar dia. Tapi ketika dingin mengecil, itu namanya qalasat. Wa akhadat kullu halaqatin halqatin mawdi'ahu mawdi'aha, maka setiap besi dari pakaian tadi mengecil, yang mengecil pada tempatnya, sehingga qal yuwassi'uha fala tattasi', dia ingin melebarkannya tidak sanggup dia untuk melebarkan. Dalam hadis yang berikutnya, wa ja'ala al-bakhilu kullama hamma bi sadaqatin qalasat, bakhil, setiap orang bakhil, setiap keinginan untuk bersedekah dia mengecil, tertahan. Wa akhadat kullu halaqatin makanaha, setiap halaqah, yakni lingkaran-lingkaran dari bajunya tadi, berada pada tempatnya. Wa idza hammal bakhilu, hadis yang ketiga, bisadaqatin qalasat alaih. Apabila bakhil ingin bersedekah, maka besi tadi mengecil. Undammat yadahu ila taraqihi, tangannya ini ya berkumpul ke tulang yang ada di lehernya ya, atau di kuduknya. Wan qabadat kullu halaqatan ila sahibatiha, setiap baju tadi atau baju besi tadi mengecil dia sehingga dia terkekang. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi isba'ihi fi jaybihi falau ra'aitahu yuwassi'uha fala tawassa'. Aku melihat, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tunjuknya ke jubahnya, fi jayb. Jayb itu adalah ya kerah bajunya sini yang terbuka, lubang yang terbuka. Falau ra'aitahu yuwassi'uha fala yattasi'. Kalau engkau melihat maksudnya dia ingin membesarkannya, dia tidak semakin, dia tidak bisa membesar, meluas ya. Jika engkau ingin lihat dia meluaskannya, melapangkannya, dia tidak bisa meluas. Fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fayajhadu ay wassi'aha fala yastati'. Dia berupaya untuk membuka, melapangkan bajunya tadi yang disempitkan oleh sifat orang bakhil tadi, maka dia tidak mampu. Hadis yang tiga hadis ini memberikan kepada kita bagaimana perumpamaan orang yang bersedekah dan orang yang bakhil. Orang yang suka bersedekah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan urusannya. Sebagaimana diumpamakan tadi, pakaiannya menjadi lapang. Lalu waya'fu wa ta'fu atharah, menghapus bekas jalannya. Ini juga ulama mengatakan perumpamaan bahwa dia bisa menghapus dosa-dosanya. Ya, makna ya'fu athara ayyamhu athara mashyihi bisubughiha wa kamaliha. Yani menghapus bekas dari jalannya karena pakaiannya tadi yang menutup tubuhnya ya sampai ke seluruh tubuhnya tertutup sehingga jalan pun kena, sehingga menghapus bekas jalannya. Wa huwa tamthilu linama'il mali bis-sadaqati wal infaq. Dan ini adalah perumpamaan nama'ul mal, perumpamaan harta itu berkembang ketika dia bersedekah. Ya, disebabkan oleh sedekah dan infak, harta itu bertambah, berkembang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Wal-bukhul bi-diddi dhalik, kebakhilan lawan dari yang tadi. Itu tidak menumbuhkan harta, malahan memperkecil. Wa qila huwa tamthilu li kathratil jud wal bukhl. Ada yang mengatakan ini adalah perumpamaan bagi orang yang biasa yang banyak derma dan perumpamaan orang yang kikir. Wa anna al-mu'ti idza a'ta imbasatat yadahu bil 'ata wa ta'awwadu dhalik. Bahwasanya orang yang biasa bersedekah, orang yang bersedekah, orang yang memberi, apabila dia memberi, tangannya itu terbuka. Ya, tangannya melebar. Karena memberi dan dia biasa seperti itu, menjadi kebiasaannya. Wa idza amsaka sara dhalika 'adatan lah. Apabila dia menahan, maka itu menjadi kebiasaannya. Ini adalah perumpamaan orang yang bakhil. Orang yang bakhil enggak suka memberi. Orang bakhil itu kalau dia diberi baru dia memberi. Itu bakhil. Orang yang jud, orang yang dermawan, enggak diberi, diberi enggak diberi dia tetap memberi. Wa qila ma'na yamhu atharahu ay yadhhaba bi khatahu wa yamhuha bi khatayahu wa yamhuha. Ada mengatakan makna dari menghapus bekasnya yaitu menghilangkan dosa-dosanya dan menghapus dosa-dosanya. Yakni orang-orang yang bersedekah juga bisa menghapus dosa-dosanya. Wa qila fil bakhil, lalu dikatakan perumpamaan pada orang yang bakhil, qalasat ay lazamat kullu halqatin makana ay yahmi alai yuhma alaihi yawm alqiyamah fayukwa biha. Ada yang mengatakan tentang perumpamaan orang bakhil itu qalasat, yaitu berkurang atau mengecil. Walazamat kullu halqatin makanaha, yakni setiap dari kainnya tadi atau baju besinya tadi mengecil pada setiap atau setiap apa namanya bagian dari tubuhnya. Ay yuhma alaihi yawmal qiyamah, maknanya dipanaskan atas dirinya itu pada hari kiamat. Fayuqwa biha, maka disetrikakan kepadanya. Wassawabul awal, yang benar adalah maknanya yang pertama, yaitu orang yang bakhil apabila dia ingin bersedekah, ingin bersedekah dia enggak mau bersedekah, menghitung-hitung dia kalau bersedekah dia, sehingga perumpamaan tangannya itu enggak bisa terbuka untuk memberi. Hadis ini adalah hadis perumpamaan yang memberikan perumpamaan kepada kita terhadap dua orang. Yang pertama adalah perumpamaan orang bersedekah, yang kedua adalah perumpamaan orang yang bakhil. Al-munfiq yasturuhu Allah Ta'ala binafaqatihi. orang yang berinfak, Allah tutup orang tadi, Allah berikan dia pakaian dengan nafkah yang dia berikan. Tadi perumpamaannya dia pakaiannya sampai ke susunya aja. Ketika dia bersedekah, pakaiannya semakin membesar, melebar sampai menutup kakinya. Ini menunjukkan bahwa Allah menutup ya, orang yang bersedekah disebabkan oleh nafkah yang dia beri. Wa yastur auratihi, Allah tutup auratnya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kasitri hadhil jubbati labisaha, seperti jubah ini yang menutup orang yang memakainya. Bagaimana jubah bisa menutup aurat orang yang memakainya? Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup orang yang bersedekah, menutup auratnya di dunia dan di akhirat. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang suka bersedekah, auratnya ditutup oleh Allah di dunia dan akhirat. Kesalahan-kesalahannya, hal yang bisa memalukannya, Allah subhanahu wa ta'ala tutup disebabkan oleh sedekah. Wal bakhil, adapun orang yang bakhil, kaman labisa jubbatan ila thadiyaih, seperti orang yang memakan orang yang memakai jubah atau baju sampai ke susunya. Jadi di atasnya ini aja, sampai ke susunya aja. Tertutup enggak badannya? Enggak tutup. Auratnya terbuka. Ya. Fayabqa makshufan badil aurah, muftadhihan fid dunya wal akhirah. Maka orang yang bakhil yang memakai jubah sampai ke susunya tetap saja terbuka, kelihatan auratnya. Muftadhihan, yaitu dia terbuka, dipermalukan. Muftadhihan, dipermalukan. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wahada akhir kalamin Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah akhir dari perkataan Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Jadi dari hadis yang kita pelajari bahwa orang yang bersedekah, maka sedekahnya itu bisa menutup dirinya, menutup aibnya di dunia dan di akhirat, bisa menghapus dosa-dosanya. Sebaliknya orang yang bakhil, orang yang tidak mau bersedekah, atau termasuk yang bakhil itu adalah orang yang apabila dia beri, baru dia beri. Kalau enggak diberi, ya, enggak pernah bersedekah, tidak pernah memberi. Sebagaimana Nabi SAW berikan perumpamaan orang yang bernazar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nadhar, Nabi melarang bernadhar. Wa qala innahu la yati bi khair, bahwasanya nadhar itu tidak mendatangi kebaikan. Innama yastakhrijuhu min bakhil, bahwasanya nadhar itu keluar dari orang yang bakhil. Bagaimana orang nazar? Kalau seandainya misalkan anaknya sakit, kalau seandainya anak saya sembuh, saya akan berpuasa atau saya ingin bersedekah. Ya, ini disyaratkan. Kalau dia dikasih dulu, baru dia melakukan. Itu namanya bakhil. Kalau jud, Nabi berikan perumpamaan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan Ibn Abbas, nikular wa kharira muslim. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dengan kebaikan, melebihi dari angin yang lepas. Angin yang lepas ini bagaimana? Berapapun kita ingin ambil, dia akan selalu memberi. Sementara dia tidak pernah diberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berapapun dia akan beri, dia beri. Maka di sini dorongan bagi kita untuk memperbanyak sedekah. Dan manfaat sedekah dalam hadis-hadis yang lain, sebagaimana kita isyarakan sebelumnya juga, pada hari-hari sebelumnya, bahwasanya sedekah itu adalah burhan. As-sadaqatu burhan. Bukti. Apa makna bukti? Bukti keimanan kita. Kalau kita memang jujur dengan keimanan, bersedekah. Ya, bersedekah kepada manusia, orang yang membutuhkan, atau bagaimana juga. Kemudian sedekah itu juga memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yutfi'u ghadab ar-rabb. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kaum wanita untuk memperbanyak bersedekah. Karena Nabi mengisyaratkan bahwa kebanyakan dari penduduk api neraka itu adalah kaum wanita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya bermanfaat insyaallah. Coba kita lihat ada pertanyaan. Ustaz, ana ingin bertanya tentang ibadah, Ustaz. Apakah boleh ibadah-ibadah kita ini seperti sholat, baca Al-Quran, dan lain-lain berniat agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, Ustaz? Dan satu lagi, Ustaz, apakah apa-apa saja syarat bagi wanita haid jika hendak memegang mushaf? Apakah ini bentuk ketidakikhlasan dalam beribadah atau bagaimana? Pertama, seorang tidaklah berhusnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan ana fi dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku berada di dalam prasangka hambaku kepadaku. Maka selalu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatkan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala akhirat. Agar kita bisa menjadi takwa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan itu hanya diterima dari orang-orang bertakwa. Adapun syarat wanita yang haid hendak memegang mushaf Al-Quran, terjadi perbedaan pandang ulama dalam permasalahan ini. Pendapat Syekh Al-Albani, kemudian juga Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, bahwa mereka memandang tidak boleh perempuan itu yang haid langsung memegang Al-Quran. Tapi hendaklah dia memakai alas, yaitu seperti sarung tangan. Ya, setelah itu dia bisa membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Bagaimana kita memahami salah satu kedermaan Rasulullah, annahu la yaruddu sa'ilan, yaitu Nabi tidak pernah menolak orang meminta kepadanya. Dengan kondisi sekarang yang kita lihat maraknya orang meminta di jalan atau datang ke rumah meminta-minta, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita berikan berapa mampunya kita. Ya, kalau istilahnya kita, berapa ikhlasnya kita. Kalau kita melihat keumuman hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Maka kita mengambil hukum zahirnya. Yang hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga ketika datang kepadanya orang yang kuat meminta zakat, tapi dia orang kuat, Nabi sebutkan, ini zakat tidaklah layak bagi orang yang kuat. Jika kamu berhak, ambil. Yani disampaikan dulu dalam kondisinya. Ya, kalau ada orang yang minta zakat, kita lihat ada orang yang tubuh, apalagi pemuda-pemuda yang kadang-kadang ya, sebelum Ramadan minta THR. Sampaikan aja. Ini saya mau mengeluarkannya kepada orang miskin. Jika Anda memang merasa orang miskin, tapi saya tidak yakin Anda kuat. Orang yang miskin atau fakir itu orang yang cacat. Nasihati. Kalau seandainya Anda orang yang termasuk cacat, silakan, saya akan kasih. Insyaallah dia enggak mau nerima. Tapi kita sampaikan. Ya, pernah datang dua orang pemuda menurut saya, orang-orang badannya kuat-kuat. Saya sampaikan gitu. Akhirnya kita nasihati. Ya. Puasanya kita enggak boleh meminta-minta. Hadis kemarin ya, yaitu tentang memikul kerja mendapatkan upah dan dia bersedekah dari upah itu. Ya, tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hendaklah kita pergunakan. Maka secara zahir kita lihat ini buta dia atau minta, kelihatan dari wajahnya orang yang butuh, sudah kita berikan semampu kita hukum terhadap zahirnya. Bagaimanakah derajat amalan kita yang membangunkan teman-teman setempat tinggal untuk sholat tahajud? Apakah ini lebih baik daripada kita bangun sendiri dan tahajud sendiri? Lebih baik tahajud sendiri. Kalau sudah selesai, bangunkan. Karena keutamaan sholat itu adalah sholat sendiri. Walaupun ya suami istri ini sholat dulu sendiri, setelah itu selesai baru dibangunkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, Allah menyayangi seorang laki-laki apabila dia ingin membangunkan istrinya, tidak mau lalu dibercikkan air ke wajahnya. Dan sebaliknya, Allah menyayangi seorang perempuan yang ingin membangunkan suaminya, yang tidak mau dia bercikan air ke wajah suaminya. Ya, dan ini setelah dia mengerjakan ibadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia sholat sendiri. Setelah dia ingin witir, baru dia bangunkan Aisyah untuk mengerjakan witir. Jadi tidak dari awal, ya, dan tidak berjamaah dengan Aisyah. Hadis yang tentang Ibnu Abbas mengikuti sholatnya Rasulullah ketika dia tidur di rumah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, itu tidak ada kesepakatan dengan Nabi, kesepakatan Nabi dengan Ibnu Abbas, ya, tapi Ibnu Abbas bangun setelah Nabi bangun duluan, kemudian dia ikuti Nabi, dia Nabi berwudu kemudian sholat, kemudian bangun, baru Ibnu Abbas bangun berwudu kemudian sholat. Ya, setelah Nabi memulai sholatnya. Dan ini juga boleh kalau seandainya istri bangun kemudian ngikut sholat suaminya, boleh. Atau sebaliknya, teman bangun duluan kemudian dia terbangun lagi, mungkin kemudian dia berjamaah, boleh. Tapi kalau yang tadi, ya, sebaiknya adalah sholatnya sendiri. Setelah dia selesai, dia bangunkan saudaranya atau temannya bayi. Ya. Karena di sini adalah mengajak kepada yang baik. Wallahu ta'ala alam. Saya Ummu Latifah mau bertanya, maaf di luar tema. Ibu saya ingin meminjam sejumlah uang kepada saya, tepatnya suami saya. Beliau berkata, kalau ibu enggak bisa bayar nanti tanah yang di sana untuk kamu. Sedangkan tanah tersebut jika dijual harganya lebih dari uang yang dipinjam. Pertanyaannya, apakah akad seperti ini termasuk riba? Tidak. Ini adalah akad. Pertama dia meminjam, kemudian dia jadikan tanahnya sebagai borohan, jaminan. Dan itu adalah suka dengan suka. Kalau seandainya riba itu adalah penambahan yang disyaratkan karena waktu. Nah ini kalau dia tidak bisa membayar tanah, ya, apakah dia ambil semuanya atau tidak diambil semuanya, itu kan kembali kepada ada orang yang menjual tanahnya jauh di bawah dari harga pasar. Ada yang menjualnya jauh lebih mahal dari harga pasar. Ya, ketika dia membeli jauh di bawah dari harga pasar, untung dia. Jadi ini adalah bagian dari transaksi jual beli, insya Allah tidak ada ribanya. Tapi kalau seandainya kalau saya tidak bisa bayar, nanti piutang saya yang ada kesekian semuanya itu jumlahnya banyak, kita ambil itu. Itu enggak boleh. Karena uang dengan uang. Ya, uang dengan uang. Wallahu ta'ala alam. Apakah dosa orang Islam tapi menutup auratnya hanya untuk menghindari undangan atau saat mau ngaji, saat takziah, tapi ibadah solatnya rajin walaupun banyak bid'ahnya? Seorang muslimah yang tidak menutup auratnya setiap hari, hanya menutup auratnya kalau pergi ke masjid atau undangan atau mengaji atau takziah, di luar dari itu dia membuka auratnya dilihat oleh orang lain, berdosa. Tetap berdosa dia setiap kali auratnya tidak dia tutup di hadapan bukan mahramnya, maka dia mendapatkan dosa. Ya wallahu ta'ala alam, berapa dosanya wallahu alam, saya tidak tahu. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.